Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Hizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ayyab, bab al-ayyab, al-ayyab itu berasal dari kata aba ya'ibu aiban. Yang dimaksud aba ya'ibu artinya mencela, menyebutkan aib, bahasa Indonesia yang sering kita sebutkan aib, itu asalnya dari bahasa Arab al-aibu, aba ya'ibu aiban. Orang yang mencela itu disebut aib, aibun dalam bentuk fa'il. Dan orang yang menjadi kebiasaannya mencela, sering keluar dari lisannya kata-kata celaan kepada seseorang, dia disebut ayyabun, al-ayyab, artinya orang yang berlebih-lebihan, sudah menjadi kebiasaannya. Sama seperti orang yang berdusta, menjadi kebiasaannya dusta, disebut kazzabun, ayyabun, bentuknya sama. Dan di sini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebut bab al-ayyab untuk menjelaskan bahwa termasuk di antara perilaku yang tercela yang terdapat pada diri seorang muslim apabila itu ada adalah sifat selalu mencela, sifat selalu meremehkan orang lain, sifat selalu merendahkan orang lain. Sebab kalau dia mencela orang lain, berarti dia mengangkat diri. Ketika dia merendahkan orang lain, berarti dia membanggakan dirinya. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa iyyakumullah, termasuk di antara bahagian dari sifat kibr, kesombongan, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari kesombongan, sekecil apapun dari kesombongan yang dapat pada diri seseorang. Di ancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Lalu kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada yang senang kalau dia berpakaian, pakaiannya bagus. Kalau dia memakai sendal, sendalnya bagus. Apakah ini bahagian dari kesombongan? Memakai pakaian yang indah, memakai pakaian yang baru dan yang bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, bukan itu yang dimaksud kesombongan. Inna Allah thayyib, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan Allah senang dengan keindahan. Itu tidak terlarang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan definisi sombong itu apa. Kata beliau, wal kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah ketika kamu menolak kebenaran dan kamu meremehkan orang lain, meremehkan manusia, menganggap bahwa kamu selalu yang berada di atas, orang lain seluruhnya berada di bawah kamu, menganggap bahwa kamu adalah orang yang paling berilmu, adapun yang lainnya berada di bawah level kamu dari ilmu. Maka ini nasrullahaladzimullah termasuk perilaku yang tercela, yang tercela. Salah satu sebab atau pengaruh yang disebabkan karena kesombongan yang ada pada diri seorang adalah al-'ayn, al-'ayyan, orang yang suka mencela orang lain, merendahkan orang lain, melemparkan kalimat-kalimat yang buruk, celaan, olok-olokan dan yang semisalnya kepada orang lain. Ini kalau menjadi kebiasaan seseorang, ya Allah, maka akan buruk pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud mengingatkan bahwa dari kebiasaan-kebiasaan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atau keburukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqa. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Fa ma zala rajulun yasduqu wa yatahawwa sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wa iyyakum al-kadhib. Fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Fa ma zala rajulun yahdi wa yatahawwa al-kadhib hatta yuktab 'inda Allah kadzdzaba." Hendaknya kalian senantiasa jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada ketaatan, dan ketaatan itu akan mengantarkan seorang kepada surga. Apabila seorang senantiasa jujur dan mengucapkannya dan menjaga kejujurannya, sehingga dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang siddiq. Dan jauhilah penyakit berdusta, karena berdusta itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Perbuatan jujur dan perbuatan kemaksiatan akan menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang itu berdusta dan membiasakan diri berdusta sehingga dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab. Alhamdulillah. Lalu beliau menyebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an Ali qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "La takunu ujulan madai'a budra." La takunu ujulan, jangan kalian menjadi orang yang ujul. Yang dimaksud ujul di sini adalah orang yang terburu-buru dalam menikahi sesuatu. Al-ajalatu minasy syaitan, sifat terburu-buru itu dari syaitan. Ya. Termasuk di antara sifat yang terpuji adalah sifat al-anah, ta'annum, hikmah dalam menikahi sesuatu, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jangan kalian menjadi orang yang terburu-buru, madai'a budra. Madai'a. Madai' ini jamak dari midya', dari kata ada'a yudhi'u, yang artinya menyebarkan. Madai jamak dari dia, artinya adalah jangan kalian menjadi orang-orang yang suka menyebarkan keburukan. Pendengar setia dalam hal yang buruk, setelah mendengar lalu kemudian disebarkan. Siaran radio, siaran televisi atau apa saja, itu bahasa Arabnya idah. Alat radio itu disebut media. Kenapa disebut media? Karena ini merupakan alat untuk menyebarkan berita. Media, jamak dari media itu adalah madayih. Jadi yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, jangan kalian menjadi seperti radio itu, tukang sebar berita. Apa saja yang didengarkan disebarkan, apa saja yang didengarkan oleh telinga yang disampaikan pada orang lain, tidak bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang dusta. Kalau seorang punya sifat kebiasaan selalu menyebarkan apa yang sampai ke telinganya, dia adalah seorang pendusta. Pasti dia adalah seorang pendusta. Ya fadil mar'i kadhiban an yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Apa kita bisa menjamin setiap berita yang sampai kepada kita semuanya benar? Ya tidak. Ada yang benar, ada yang salah. ada yang jujur, ada yang berdusta. Ya ayyuhalladzina amanu ijaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau ada orang fasik datang kepada kalian membawa satu berita, maka hendaknya kalian melakukan cross check terlebih dahulu. Teliti berita itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dan juga merupakan bentuk perintah untuk meneliti berita yang sampai kepada kita. Berarti apa? Kadang-kadang ada yang datang kepada kita, dia orang fasik. Tidak semua orang yang datang kepada kita itu orang-orang yang jujur. Bahkan tidak sedikit di antara mereka dusta, liyadzubillah. Orang-orang yang fasik. Kadang-kadang orang yang adil tapi dhaif, lemah hafalan. Sehingga ketika dia mendengar berita, dia sampaikan kepada yang lain, beritanya sudah terjadi perubahan. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini peringatan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan kalian menjadi orang suka menyebarkan berita. Buzran, yang dimaksud buzran yang jama' dari buzur, maknanya adalah orang yang tidak mampu menyimpan rahasia. Ini. Ya. Jangan dikira ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada seseorang, meskipun dia teman kita, jangan dikira bahwa dia pasti orang yang beramal, belum tentu. Di antara tabiat manusia ada yang tidak bisa menyimpan rahasia. Apa saja yang disampaikan, ya, oleh teman-temannya, apa yang disampaikan kepada yang maka dia selalu menyebarkan pada siapa saja. Subhanallah. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Apalagi ketika kita meminta untuk menjadikan itu sebagai amanah. Jangan menyampaikan setiap apa yang menjadi rahasia kita kepada seorang kecuali apabila benar-benar kita mengetahui orang itu penuh amanah. Ya. Penuh amanah ketika kita menyampaikan sesuatu kepadanya. Dan ini termasuk sifat yang buruk, ajaran subhanallah. Sebab di antara sesuatu yang sampai kepadanya ada yang ya disebarkan, ada pula yang tidak boleh disebarkan. Ada yang dianjurkan untuk disampaikan kepada orang lain, ada pula yang diwajibkan untuk dirahasiakan dan disembunyikan. Kalau dalam hal ilmu saja, ilmu syar'i, ilmu syariat, tidak semua apa yang kita ketahui harus kita sampaikan kepada orang lain. Terkadang ada satu ilmu yang boleh kita sampaikan pada satu kaum, namun tidak diperbolehkan kita menyampaikannya kepada kaum yang lain. Nah, kondisinya berbeda, keadaannya berbeda. Kondisi aman berbeda dengan keadaan ketika terjadi fitnah. Kondisi di satu zaman berbeda dengan keadaan di zaman yang lain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ri'ain. Amma ahaduhuma faqad basattu. Wa amma al-akhar falau basattuhu laquti'a hadzal bul'um." Kata Rasul, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah menghafal ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dua tempat ilmu yang aku hafal. Adapun satu dari dua tempat ilmu ini aku sudah menyampaikan dan aku sudah menyebarkannya. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tersebar dalam kaum muslimin. Adapun yang kedua, kata Abu Hurairah, ilmu ini yang aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bersatu laquti hadzal bul'um, kalau saya sebarkan ilmu ini akan dipotong leher saya. Akan dipotong leher saya. Kenapa? Karena beliau hidup di zaman terjadinya fitnah. Ya. Pada zaman setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Hurairah hadis-hadis tentang fitnah, apa yang akan terjadi di zaman-zaman yang akan datang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, munculnya penguasa yang zalim, penguasa yang menganiaya kaum muslimin, bahkan di antara para sahabat terbunuh di hadapan para penguasa yang zalim. Kata Abu Hurairah, kalau saya menyebarkan hadis ini, dipotong leher saya. Nah, di zaman fitnah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullah 'ala al-'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus dijalankan oleh hamba, bahwa hendaknya hamba-hamba tersebut menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada-Nya. Dan hak hamba kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya. Mendengarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, luar biasa senangnya Mu'adz bin Jabal. Sehingga beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa la ubasyirunna? Bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubasyirun fa yastakbiru." Jangan kamu sampaikan berita ini kepada mereka. Jangan sampai mereka kemudian bersandar dengan alasan bahwa sudah enggak perlu beramal lagi. Yang penting seorang tidak mengikutkan Allah dan seorang bertauhid sudah cukup, meskipun bermalas-malasan dalam ibadah. Kata Rasul, jangan kamu sampaikan hadis ini kepada mereka, jangan sampai mereka bermalas-malasan, akhirnya meninggalkan amal saleh. Rasul melarang untuk menyampaikan ilmu. Ini menunjukkan bahwa terkadang ada satu ilmu yang boleh disampaikan pada satu kaum dan tidak boleh disampaikan pada kaum yang lain. Nah, demikian pula halnya berita. Masyaallah subhanallah. Berita itu ada yang bermanfaat, ada pula yang tidak bermanfaat. Berita itu ada yang wajib untuk disampaikan, ada pula yang diharamkan untuk disebarkan. Berita yang berisi fitnah, berita yang berisi caci makian, berita yang berisi waliyadzubillah, riba, dan yang semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan seorang untuk menyebarkannya. Lalu kata Ali radhiyallahu anhu, "Fa'inna min wara'ikum bala'an mubarriha." Sesungguhnya di belakang kalian, yang dimaksud di sini adalah pada zaman-zaman yang berikutnya, zaman-zaman setelah kalian, akan muncul bala'an mubarriha. Akan muncul musibah. Musibah yang berat. Musibah yang buruk, yang sulit, mukliha, dalam ayat yang lain mukliha, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah yang menyebabkan seorang hilang rasa gembiranya, seorang jadi sedih dengan kondisi. Dan akan muncul setelah kalian musibah. Musibah yang berat kalian merasakannya. Musibah yang tidak akan mendatangkan rasa gembira kepada kalian. Wa umuran mutanailatan ruduha. Dan perkara-perkara yang mutanailah. Berbagai macam urusan yang panjang perkaranya. Ruduha jam' dari raddah. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah fitnah-fitnah yang besar. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengabarkan bahwa di belakang hari kalian akan bermunculan berbagai macam fitnah. Akan bermunculan berbagai macam musibah yang akan menimpa umat ini. Dan Ali bin Abi Thalib beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini tidak mungkin berasal dari ijtihad. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang seperti ini, apa yang disampaikan oleh sahabat, tentang berita-berita yang akan terjadi di masa yang akan datang merupakan riwayat yang memiliki hukum yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dalam istilah masalah hadis disebut lahu hukmul marfu', memiliki hukum bahwa Ali bin Abi Thalib mengambil riwayat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa di belakang hari kalian akan bermunculan berbagai macam fitnah. Ya. Dan yang dimaksud fitnah tersebut adalah munculnya berbagai macam berita-berita yang dusta, fitnah-fitnah yang keji, ya, sehingga hendaknya seseorang berhati-hati. Tidak semua apa yang sampai kepada yang harus disebarkan. Tidak semua apa yang sampai kepada yang dari berbagai macam berita harus disampaikan kepada orang lain. Terlebih lagi pada zaman-zaman kita seperti ini, masyaAllah warahmatullah, luar biasa. Ya, berbagai macam berita menyebar. Ada yang benar, ada pula yang dusta. Dan tidak sedikit di antara berita itu yang penuh dengan kebohongan dan palsuan. Sehingga kewajiban bagi kita adalah kembali kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW dalam menyelesaikan berbagai macam masalah, dalam menyelesaikan berbagai macam problem. Jika kita belum mampu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada para ulama dalam menyelesaikan berbagai macam problematika umat ini. Jangan setiap orang berbicara. Sekarang ini masyaAllah, seorang diberikan kebebasan. Ya. Siapa saja berhak berbicara, siapa saja berhak untuk berpendapat. Subhanallah. Orang yang paling jahil yang tidak mengerti dengan ilmu agama itu disamakan suaranya dengan seorang yang alim. Muncul satu masalah, ya, yang diwawancara orang yang tidak mengerti. Gimana menurut kamu? Eh, menurut saya boleh. Kalau kamu menurut gimana? Kalau menurut saya bisa, boleh-boleh saja. Dan seterusnya. Mereka orang tidak mengerti. Ya. Apalagi kalau permasalahan-permasalahan di, kalau permasalahan masalah dunia, serahkan kepada penguasa. Mereka lah yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur bangsa. Tugas kita sebagai rakyat adalah menasihati mereka dengan cara yang baik. Kalau permasalahannya hubungannya dengan masalah di, masalah agama, maka serahkan kepada ulama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'almahu alladhina yastanbitunah." Apabila datang kepada mereka satu urusan, ini mayoritas manusia. Jika datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan rasa gembira ataukah mendatangkan rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Ya. Kan kau perhatikan ini dampaknya negatif ataukah positif, tidak. Mereka langsung menyebarkan kepada satu dan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka kembalikan kepada Rasul, ya, di zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, atau mereka mengembalikannya kepada ulul amri. Ulul amri di sini ada dua makna. Makna yang pertama pada penguasa, dan makna yang kedua adalah ulama. Dalam urusan dunia serahkan kepada penguasa. Mereka lah yang menentukan dengan cara yang baik. Tugas kita adalah menyampaikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Dalam urusan di, serahkan kepada ulama. Tanyakan kepada ulama. Meminta fatwa kepada ulama tentang hukum sesuatu. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya nawadhi, kontemporer. Tak boleh kemudian seorang seenaknya membicarakan sesuatu tanpa dalil. Ini haram. Masyaallah subhanakumullah. Termasuk di antara dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Jalla wa ala menyebutkan dosa ini lebih besar daripada dosa syirik. Ada berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia tidak mengetahui. الله جل وعلا بفرمان قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, yang sampaikan kepada manusia, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan kepadaku perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang nampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan bagi menolak kebenaran, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata-kata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak berilmu tentangnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis dosa ini dari yang paling ringan sampai kepada dosa yang paling berat. Dan dosa yang paling berat ya adalah dosa seseorang berkata-kata tentang Allah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan ilmu. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah berhati-hati. Tidak mengerti suatu masalah, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Kemudian dua yang berikutnya, an Abi Jubairah ibn Dhahhak qala. Dari Abu Jubairah ibn Dhahhak, beliau berkata, fina nazala fi bani Salamah wala tanazalu bil alqab. Terhadap kamilah ayat ini diturunkan. Kami yang dimaksud di sini adalah Bani Salamah. Yang dimaksud oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanazalu bil alqab. Jangan kalian, sebagian kalian memanggil sebagian yang lainnya dengan laqab-laqab yang dibenci. Dengan gelar-gelar yang dibenci, yang tidak disukai. Ya. Menyampaikan gelar kepada seorang sesuatu yang dia tidak senang dipanggil dengan gelar tersebut. Oleh kata beliau, qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa minna rajulun illa lahu isman. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, dan kami ini tidak seorang pun dari kami seseorang, melainkan dia memiliki dua nama. Jadi satu orang ada dua namanya. Nah, kadang-kadang yang dimaksud di sini adalah ada satu nama, ada satu laqab, atau satu nama, ada satu gelar. Ya. Dan itu masyhur di kalangan laqab. Ya. Biasanya mereka satu orang itu ada nama, ada juga kunyah. Kunyah itu yang diawali Abu, atau diawali Ibnu, atau untuk wanita yang diawali Ummu, Ummu Abdillah, Ummu Kultum, Ummu dan seterusnya, ya. Atau Bintu, ya. Kalau laki-laki Abu, Abu Bakar, Abu Haus, Abu Fulan, Abu Fulan, seterusnya. Ini namanya kunyah. Ya. Yang ketiga, laqab. Laqab itu artinya gelar. Ya. Laqab artinya gelar. Nah, misalnya seseorang namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. Gelarnya, misalnya, gelarnya apa ini? Al-Azad, singa. Ya, ini untuk satu orang. Dan ini banyak sekali. Ya, demikian pula dalam kaum muslim. Rasulullah SAW, nama beliau saja itu bukan cuma satu. Beliau namanya banyak. Muhammad, Ahmad, Al-Mahdi, Al-Aqib, Al-Hashir. Tanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Di samping kunyah beliau. Ya. Apa kunyah beliau? Siapa kunyah beliau? Abul Qasim. Nah. Abul Qasim. Gelar beliau apa? Hah? Misalnya Al-Amin atau Sayyidul Walad dan Sayyidul Mursalin dan yang lain. Nah, terkadang ma'asyiral fakimukumullah, ada seseorang yang dia punya nama dan dia punya gelar, tapi gelar ini dia tidak suka. Mungkin karena ya orang-orang, dan dia tidak menyandarkan dirinya dengan gelar tersebut. Tapi orang karena masyhur, orang memanggilnya dengan panggilan tersebut, padahal dia tidak menyukainya. Ya. Misalnya ada seorang namanya Abdullah, Masya Allah bagus namanya. Ya. Tapi orang-orang memanggilnya, misalnya si Cebol, misalnya. Si Cebol, wah dia enggak suka dengan panggilan itu. Nah, akhirnya menjadi masyhur. Ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang masyhur. Nah, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami, dan setiap orang dari kami itu punya dua nama. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka ketika Rasulullah mengetahui si fulan ini namanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil fulan tersebut, ya fulan, wahai fulan. Ya, bukan kata fulan ini ya maksudnya, namun tidak disebutkan di sini. Jadi Rasulullah memanggil orang ini dengan panggilan gelar. Ya. Memanggil gelarnya. Entah apa gelarnya tidak disebutkan di sini. Ya, cuma disebutkan dengan kata kiasan, fulan. Orang Arab itu kalau ingin memanggil atau menyebut ya, dan tidak menyebutkan namanya, maka dikatakan fulan. Ya. Fulan Allan. Ya. Jangan dikira bahwa kata fulan itu artinya ada orang namanya fulan, oh bukan. Atau Allan misalnya. Ini biasa orang Arab menyebut untuk sesuatu ya, yang tidak ingin diperjelas identitasnya, ya, maka disebut dengan istilah fulan atau Allan. Ya, fulan atau Allan. Kadang-kadang juga diistilahkan Zaid, Amr. Bukan namanya Zaid, tapi itu istilah. Ya. Apalagi dalam pelajaran ilmu nahwu, sering yang paling disebut itu Zaid Amr. Doroba Zaidun Amran. Doroba Zaidun Amran. Zaid memukul Amr. Sering yang disebut Zaid Amr. Ya. Sering yang disebut Zaid Amr. Sampai pernah ada tiga seorang muhaddis, ahlul hadis. Ya. Rupa-rupanya dia kurang ahli dalam berbahasa Arab, kurang fasih, sering terjadi kekeliruan ya, dalam berbahasa. Namanya bahasa Arab itu gak boleh sembarangan ya. Nah, kalau dia dun harus dun, gak boleh dun dibaca dan, gak boleh. Nah, jangan dikira kalau tulisannya itu gak ada rambutnya, seorang seenaknya bisa membaca apa saja, enggak boleh. Itu ada faedahnya. Salah harokat, salah baca, salah makna. Ya. Nah, ada seorang muhaddis, dia sering keliru dalam ucapannya. Yang diistilahkan lahnya. Maka ada seorang ahli nahwu mengatakan, kamu belajar nahwu supaya lisan kamu ketika berbicara itu bisa benar. Ya. Gak keliru dalam menyampaikan kalimat-kalimat berbahasa. Akhirnya dia mulai belajar. Awal kali ketika dia belajar, dia mendapatkan contoh Doroba Zaidun Amran. Ya, menjadikan contoh bahwa Doroba itu kata kerja, Zaidun itu fa'il, Amr itu maf'ul sebagai objek yang dipukul oleh si Zaid. Tapi muhaddis ini melihat dari sisi yang lain. Kenapa Zaid memukul Amr? Apa dosanya Amr? Kenapa dia dipukul? Kata ahli nahwu ini contoh saja. Wah, harus ada sebabnya. Kenapa dia dipukul? Kalau gitu saya nggak mau belajar nahwu. Saya nggak mau belajar dia. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Zaid Amr ini biasa, ya, istilah. Fulan Allan juga demikian. Ini merupakan istilah untuk tidak menyebutkan identitas seseorang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil seorang, ya fulan, jadi dipanggil lakabnya. Saya pun mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu ya Allahu minhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang itu marah kalau dipanggil dengan panggilan itu. Tapi Rasulullah kan tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui. Hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari hadis ini Ma'asyar Rahimahumullah menjelaskan kepada kita bahwa kita boleh memanggil seseorang dengan sesuatu yang dia masyhur dipanggil dengan panggilan tersebut. Ya. Dengan syarat dia senang dengan panggilan itu. Dengan syarat dia senang dengan panggilan tersebut. Ini syarat yang pertama. Kalau dia tidak senang, maka tidak diperbolehkan kita memanggilnya dengan panggilan tersebut. Syarat yang kedua, bahwa pada nama tersebut tidak terkandung hal-hal yang terlarang di dalam syariat, ya. Dari nama-nama yang tercela, nama-nama yang makruh, dibenci menggunakan nama tersebut. Misalnya ada seorang namanya Abdul Husain. Abdul Husain, abangnya Husain. Biasanya yang namanya seperti ini orang Syiah. Abdul Hasan, Abdul Husain, menghambakan diri kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kalau ada namanya orang Abdul Husain biasanya Syiah. Nah, sebab tidak boleh orang mengabadkan kecuali kepada nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdul Quddus. Disandarkan pada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada nama yang seperti ini diganti. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mengganti nama-nama para sahabat dan sahabiyat diganti dengan nama-nama yang baik. Ya. Dan ketika mengganti nama enggak perlu ada beras merah, beras putih, ya, potong ayam dan seterusnya. Ganti. Satu diganti. Nah, ma'asyar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Kalau maknanya belum mengetahui, maka dia tidak akan memanggil dengan panggilan tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan sebagian kalian memanggil sebagian yang lain dengan gelar-gelar yang mereka tidak senang. Ya. Yang mereka tidak senang. Kecuali ada satu keadaan yang diperbolehkan oleh para ulama, yaitu apabila ada kemaslahatan. Termasuk di antara maslahatnya adalah untuk memperkenalkan identitas seseorang. Untuk memperkenalkan identitas seseorang. Misalnya, ada seorang yang sedang mencari alamat si fulan. Ya. Di mana ini? Si fulan yang namanya Agus misalnya. Fulan yang namanya Agus. Ya. Maka dia, "Oh, Agus yang mana ini, Pak? Di kampung ini ada 20 orang namanya Agus." Nah. Ini Agus yang pincang gitu. Ya. Berarti kan disebut aibnya. Kenapa dia menyebut aibnya? Ada maslahat. Tujuannya apa? Untuk menyebutkan identitas, memperjelas identitas. Nah, ini boleh. Boleh yang seperti ini, tidak terlarang. Nah, oleh karena itu, di antara para ulama, mereka disebutkan dengan gelar-gelar yang mungkin mereka tidak senang, tapi disebutkan itu karena mereka masyhur dengan gelar tersebut. Di antara para perawi ada yang namanya Al-A'raj, si pincang, ya, si pincang, masyhur dengan gelar itu. Yang mungkin kalau namanya disebut, maka orang tidak paham. Tapi ketika disebut gelarnya Al-A'raj, orang langsung mengetahui. Oh, yang dimaksud pula Al-A'mash, ya. Sulaiman bin Mihran, seorang imam mukhlis. Ya, beliau lebih dikenal dengan nama Al-A'mash. Yang kalau disebut nama Sulaiman, orang bingung Sulaiman yang mana. Ya, tapi begitu disebut gelarnya Al-A'mash, Al-A'mash itu orang ini orang yang pandangannya itu rabun. Dan beliau demikian, pandangannya rabun. Ya, tidak bisa melihat dalam jarak jauh. Ya. Maka beliau dikenal dengan gelar Al-A'mash. Dan ini boleh. Mimbari tarif untuk memperkenalkan jati diri seseorang. Baik, saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat pada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa'alaikumsalam. Alhamdulillah.